Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Hatta ra'aytu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fi islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim sayya. Wa man sanna fi islam sunnatan hasat sayyatan kana 'alaihi rizquha wa rizqu man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzari shay'in. Rawahu Muslim. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik, hadis tawil masyaallah. Jazakumullah khairan. Baik, hadis. Bunyal Islam 'ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah ila akhirih. Ma makna bunya? Bunya apa artinya bunya? Bunya, bunyal Islam 'ala khamsin. Apa artinya bunya? Nah, dibangun, didirikan. Dibangun Islam di atas lima perkara. Hada, bunyal Islam 'ala khamsin. Baik. Hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Apa artinya radd? Tertolak, ahsan. Nah, tertolak. Fa huwa radd. Barang siapa yang berbuat kebidahan, maka tertolak. Berbuat sesuatu yang tidak ada. Contohnya perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama. Fa huwa radd. Ai mardud, tertolak. Radd maknanya tertolak. Hada. Hadis. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Khabarnya bayyin. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Indak. Jelas. Sungguhnya yang halal itu jelas. Jelas. Jelas dalam Al-Quran. Diterangkan. Nah, dari khamar, judi, zina, dan yang lainnya. Jelas. Dan demikian juga yang haram, bayyin. Jelas. Ada. Jadi, perkara-perkara dalam agama ini telah jelas dan gamblang. Nah, tidak ada yang tersamarkan kecuali pada perorangan atau individu. Adapun dalam din tidak ada yang samar, semuanya telah jelas. Baik. Hadis. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Min hadith man? Indak. Ibn Umar wa man akhrajah? Wa Muslim. Indak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Min hadith Ibn Umar rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam, ahsan. Ahsantuma. Hadith. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Min hadith man? Naam, min hadith Abi Hurairah wa man akhrajah? Bukhari Muslim. Naam, rawahu Bukhari wa Muslim. Naam. Umirtu an uqatil an-nas hatta ashhadu an la ilaha illallah. Ibn Umar rawahu Bukhari Muslim. Ma nahaitukum anhu fastanibuh. Min hadith Abi Hurairah rawahu Bukhari Muslim. Tayyib. Hadith. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Min hadith Abi Hurairah wa man akhrajah? Rawahu Muslim. Mutaakid, yakin? Naam, ahsan. Baik. Karena kadang ada yang menyebutkan Muslim, maksudnya Muslim minal muslimin. Abu Dawud Muslim ya. Imam Nasa'i Muslim. Nah, jadi ingin mentadlis. Ada. Jadi tidak bohong dia, Muslim betul, tapi maksudnya Muslim, mukmin. Ada. Nah. Ada. Baik. Soal. Al-Khulafa'ul Arba'ah. Man hum? Bitertib. Lahza. Sebentar. Bisa? Bisa? Tidak bisa. Ahmad. Khulafa Rashidin. Tapi indah. Abu Bakar. Umar. Uthman. Ali. Ada. Abu Bakar Siddiq. Umar ibn Khattab. Dan Uthman Affan. Ali ibn Abi Talib. Al-Khulafa al-Arba'ah. Khulafa ar-Rashidun. Ada. Baik, jadi harus dihafal. Khulafa ar-Rashidun 4. Naam, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibn Khattab. Kemudian Uthman ibn Affan. Kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Ada. Soal. Al-Madahib al-Arba'ah. Yang ma'ruf al-madahib al-arba'ah, empat madhab. Sebutkan siapa dari awal. Anda man? Anda Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baik, ahsan. Hada ilaih al-khulafa' al-madahib al-arba'ah. Tayyib ma'ruf. Wali Songo. Wali Songo antum enggak tahu enggak apa-apa ya. Na'am. La yadurru jahlu. Tayyib. Kenapa juga kisahnya wallahu alam bisawab. Soal. Soalun. Sujudu tilawah. Sujud tilawah. Apa arti sujud tilawah? Apa maksudnya sujud tilawah? Sujud tilawah. Pernah dengar sujud tilawah? Benar. Nah. Baik, ahsan. Tahu ya insyaallah. Cuman menerangkannya susah. Ayo. Tapi sekarang indak soal sujud tilawah. Pakai takbir apa tidak pakai takbir ketika sujud membaca dari ayat sajdah atau tilawah? Tidak. Naam. Ala rajih dari pendapat ulama yang rajih dan yang kuat, tidak perlu mengucapkan Allahu Akbar. Karena mazhabat. Baik. Ada mazhabat. Artinya tidak ada dalil yang menerangkan tentang itu. Nah, jadi langsung dia sujud tanpa takbir. Taib sujud tilawah. Maa taqra? Apa yang kau baca di sujud tilawah, ya akhi? Dan Subhana rabbil a'la. Ahsan. Subhana rabbil a'la. Itu sujud tilawah, sama dengan sujud. Sujud seperti kita salat. Taib hadza. Karena bacaan khusus dalam sujud tilawah hadisnya ba'id. Jadi tidak ada bacaan tertentu dalam sujud tilawah. Nah, ketika dia baca ayat sajdah, ayat sujud, maka dia baca sebagaimana dia sujud di salat. Subhana rabbiyal a'la. Nah, demikian juga yang dirojekkan oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Syekh Muqbil dan yang lainnya rahimahumullah. Nakra. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laysa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه. Dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda ليس من نفس تقتل ظلما, tidak ada dari seorang jiwa yang terbunuh dalam keadaan teraniaya illa kana 'ala ibni Adam al-awwal, melainkan pada anak Adam yang pertama kiflun min damiha, mendapatkan bagian dari dosa pembunuhannya. Min damiha, dam artinya darah, maksudnya dari dosa pembunuhannya. Li'annahu kana awwal man sanna al-qatl, karena dia adalah yang pertama seorang yang mencontohkan dengan contoh yang buruk, yaitu pada pembunuhan, maka atas dia dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Terus gitu, sehingga ada pembunuhan, baik yaitu pembunuhan, dianiaya, kezaliman, maka anak Adam yang pertama kali, baik anak Adam yang pertama kali menyontohkan ini dapatkan bagian dosanya. Terus demikian sampai yaumul kiamah. Nah, bayangkan berapa banyak dosa yang dia pikul. Kenapa? Karena dia menyontohkan, karena sebelumnya tidak ada dari pembunuhan dalam keadaan teraniaya. Nah, dengan ini harus berhati-hati seorang dalam menyontohkan contoh yang buruk, karena khawatir akan diikuti oleh yang lainnya. Nah, walaupun contoh yang buruk itu sudah ada sebelumnya, tapi karena di kampung itu belum pernah ada yang berbuat seperti itu, kemudian dia yang mengawalinya, menakan dia akan mendapatkan dosanya dan dosa yang mengamalkannya. Ada. Baik. Maka dari itulah hendaknya dia berhati-hati dalam mengamalkan amalan yang buruk. Karena siapa yang dia mengawalinya dari yang sebelumnya belum pernah ada, atau pernah ada. Tapi di daerah, di sebagian daerah belum pernah ada. Orang-orang di sana tidak tahu tentang keburukan itu, kemudian dia mengajarinya, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Dan demikian seterusnya. Nah, laisa min nafsin tuqtalu dhulman. Merampok dengan bunuh, mencuri dengan bunuh, zina dengan bunuh, dapat. Kenapa? Karena teraniaya. Nah, illa kana 'ala ibni Adam. Melainkan pada anak Adam yang pertama, dia mendapatkan bagian dari dosa pembunuhannya. Siapa anak Adam ini? Daman, siapa namanya? Qabil. Tahu dari mana antum, ya? Lihat filmnya kelihatannya. Baik. Daman. Habil apa Qabil? Qabil. Yakin, ya? Tidak ada Hasan. Jadi nama Habil dan Qabil tidak ada dalam syariatnya. Nah, tidak ada dalam syariat. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada dalam hadis. Nama Habil dan Qabil, tapi ceritanya benar seperti itu. Nah, saudaranya membunuh saudaranya yang lain. Nah, benar. Fatawa'at lahu qatla akhihi faqatalah fa asbaha minal khasirin. Nafsunya menganggap mudah untuk membunuh saudaranya. Tidak disebutkan Qabil membunuh Habil. Faqatalah, kemudian dia membunuhnya. Dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kata ulama, penamaan Habil dan Qabil dari Israiliyat, dari cerita-cerita Bani Israel. Jadi tidak perlu untuk disebarluaskan. Tidak perlu diumumkan. Kenapa? Karena kisahnya dari Bani Israel. Adapun kita menyebutkan, yaitu karena menyebutkan mereka mengatakan seperti ini. Tapi kita terangkan, ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis penamaan Habil dan Qabil. Nah, dan dari berita-berita yang didapatkan dari Bani Israel, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa jangan ditustakan dan jangan dibenarkan. La yusaddaq wa la yukadzdzab. Jangan didustakan dan juga jangan dibenarkan. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya kita katakan, baik, tapi jangan kita meyakini bahwa ini ada dari syariat Islam. Nah, kita katakan bahwa ini dari kisah mereka, Bani Israel. Nah, dari kisah Bani Israel. Nah, cuman karena masyhurnya, seakan-akan dari din, dari Islam ini, dari Al-Quran, dari Sunnah, padahal tidak ada. Ada. Taib laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Al-qatl ini sebagai contoh saja, karena siapapun yang dia menyontohkan keburukan, mau dari itu yaitu al-qatl atau zina atau syurbul khamr, atau yang lainnya dari muharramat, hal-hal yang haram, maka dia masuk. Maka dia di sini mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Nah, ngeri. Dosa kita sendiri saja, kita tidak tahu apakah akan diampuni oleh Allah SWT atau tidak. Ditambah lagi dia mikul dosanya yang lain, dari perbuatan dosa orang lain, dipikulkan ke kita. Nah, demikian seorang juga yang berbuat bid'ah. Nah, ini yang banyak. Berbuat bid'ah. diajari orang berbuat bid'ah, kemudian diikuti yang oleh yang lainnya, maka ia akan memikul dosanya. Baik, laisa min nafsin tubtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam. Ibnu Adam. Di sini anaknya Nabi Adam. Menunjukkan bahwa tidak harus yang namanya anaknya Nabi berarti anaknya harus baik. Nah, dan juga tidak bisa kita katakan bahwa orang tuanya gagal dalam mendidik anaknya. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus melihat ketika ada seorang anak beda dengan orang tuanya. Anaknya banyak berbuat dosa, nakal ini dan itu. Apakah berarti orang tuanya juga sama seperti anaknya? Kenapa? Karena anak dari hasil orang tua. Kita lihat, kalau ternyata orang tuanya sudah menasihati, mendidik dia, sudah, tapi masih memang anaknya. Apalagi kalau sudah baligh, dia masih berbuat nakal seperti itu. Dari minum khamarnya, judinya, sudah baligh, maka tanggungan dia sendiri, orang tuanya tidak menanggung dosanya. Nah, kenapa? Karena sudah baligh. Adanya itulah. Tidak bisa kita katakan bahwa ketika seorang menasihati, maka tidak boleh dia menasihati orang lain sampai dia menasihati anaknya dulu yang nakal, yang berbuat maksiat, buat dosa, dan demikian yang lainnya. Bukan syarat. Nah, bukan syarat. Karena ada seorang dai yang dia menasihati orang lain dengan kebaikan, malah tidak diterima. Bahkan dia mengatakan tuh, anaknya sendiri aja seperti itu, nasihati anaknya, jangan menasihati orang lain. Nah, mengingatkan orang lain supaya sholat berjamaah, nasihatin dulu tuh anaknya. Sholat di masjid tidak, bahkan kadang sholat kadang tidak. Bukan syarat menasihati, harus menasihati dulu anaknya, kemudian mengikuti dari nasihatnya, baru dia menasihati orang lain. Bukan syarat. Nah, ada menasihati orang lain supaya anaknya berhijab dari anak perempuannya, itu anaknya tidak berhijab, dan demikian seterusnya. Bukan syarat. Nah, bukan syarat dari anak yang nakal kemudian orang tuanya tidak boleh untuk dia menasihati orang lain, mengingatkan orang lain. Bukan syarat. Dan juga kita tidak bisa katakan bahwa orang tua itu ketika anaknya baik, maka orang tuanya harus baik dan mesti baik. Al-umur biadillah. Perkara hidayah di tangan Allah SWT. Banyak kita jumpai anak baik, orang tuanya tidak. Orang tuanya dapat hidayah, anaknya tidak. Ah, banyak seperti itu. Nah, dengan itulah, jangan buru-buru untuk menyalahkan orang tuanya ketika melihat anak nakal. Terlebih setelah dia baligh anak itu. Jangan buru-buru menyalahkan orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah mukallaf, sudah menerima beban hukum karena dia sudah baligh. Dari anak yang durhaka, dia orang tua saleh. Nabi Adam, Nabi Allah Adam, Nabi, anaknya dia. Dia yang pertama kali memberikan contoh yang buruk, yaitu pembunuhan, dan dia mendapatkan dosanya. Nabi siapa lagi? Siapa ingat? Nuh alaihi salam. Lihat anaknya tidak mentaati orang tuanya, sehingga dia tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah SWT, tidak mau ikut ke perahunya. Nabiullah Nuh. Hal kebalikannya juga ada. Anaknya masya Allah, orang tuanya tidak mendapatkan hidayah dari Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim. Nabi, anaknya Nabi, orang tuanya durhaka, berbuat kesyirikan. Siapa namanya orang tuanya Nabiullah Ibrahim? Azar. Ahsan. Baik. Naktafi bihadzal qadr, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.